بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajarannya. Ya, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat. Sekarang menginjak pada pelajaran yang baru, ya, pelajaran yang baru pada jilid yang keempat ini, ya, pada halaman 94, ya. Ad-Darsu Al-Hadiya Asyara. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Pelajaran yang ke-11. Ya. Qala Hamidun. Hamid berkata. Ya. Ditujukan pada sang dosen. Ya. Quduman mubarakan ya ustadu. Ya. Quduman mubarakan ya ustadu. Ya. Kalau diartikan harfiah, ya, quduman itu kedatangan, kehadiran atau kedatangan. Kemudian mubarakan yang diberkahi, ya. kedatangan yang diberkahi. Itu arti harfiahnya, ya. Quduman mubarakan, ya, kedatangan yang di berkahi, ya. Ya ustadz, wahai ustadz, wahai pak dosen, ya. Kalau arti secara makna, ya, sesuai dengan apa budaya orang Indonesia, menyambut seseorang yang baru datang setelah bepergian dari luar atau bepergian dari suatu tempat, ya. Apa, ya, selamat datang atau apa, ya, semacam itu, ya. Tapi di sini dalam ucapan Hamid di sini, yaitu disertai dengan sifatnya, ya, apa, selamat datang dengan kedatangan yang diberkahi atau yang semisal dengan itu, yang semakna dengan itu, ya. Atau tadi kalau misalkan diartikan secara harfiah sudah mencukupi, sudah bisa difahami, ya, tidak mengapa, ya, quduman mubarakan, ya, kedatangan yang diberkahi, ya. Atau Anda datang, ya, semoga apa kedatangan Anda diberkahi atau yang semisal itu, ya. Baik, kembali ke sini tadi. Quduman mubarakan ya ustadz, ya, kedatangan yang diberkahi, artinya Anda datang atau selamat datang dengan kedatangan yang diberkahi, wahai ustadz, wahai pak dosen. Mata qadimta minas safari, ya, mata qadimta minas safari, kapan Anda datang, Anda tiba, minas safari, dari safar, ya, dari bepergian keluar kota. Qala al-mudarrisu, berkata al-mudarris, pengajar, ya, kalau di tingkat universitas atau yang setara dengan itu, di tingkat apa, universitas atau sekolah tinggi atau institut atau yang semacam itu, ya, yaitu di apa, al-mudarris dimanai, ya, dosen, ya, kalau di Indonesia disebut dosen, ya, ini mudaris, sang dosen berkata, ya, menanggapi ucapan dari Hamid tadi, barakallahu fika, ya, barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu, ya, semoga Allah memberkahimu, memberkahi padamu atau memberkahimu. Qadimtu al-barihata, ya. Qadimtu al-barihata, saya tiba al-barihata, ya, kemarin. Qadimtul barihata, saya tiba al-barihata, ya. Apa? Tadi malam atau ya. Al-barihata. Ya. Lafon sebelumnya. Qadimtu al-barihata, ya. Qadimtu al-barihata, saya tiba atau saya datang, ya, al-barihata, ya, semalam atau tadi malam, kemarin malam atau tadi malam, ya. Ya Hamzah, wahai Hamzah, akhliq al-baba, ya. Akhliq al-baba ikhlaqan, ya. Tutuplah pintu itu, ya. Sambil menunjuk atau mengisyaratkan, ya, pada pintu, sebuah pintu yang apa, yang bisa difahami oleh keduanya, ya, yang difahami atau yang dimaksudkan oleh mudaris dan juga Hamzah faham, mengetahui pintu yang dimaksud, ya. Akhriqil baba ikhlaqan, ya, tutuplah pintu itu ikhlaqan, ya, dengan sebenar-benarnya menutup. Jadi ikhlaqan di sini, ya, ini bentuk masdar, ya. Nah, ini fungsinya dalam kalimat ini untuk taukid, untuk menguatkan atau menegaskan makna dari fi'ilnya. Tutuplah pintu itu benar-benar, tutuplah pintu itu dengan sebenar-benarnya. Artinya benar-benar menutup pintu. Tidak sekedar apa, menutup secara biasa atau sekedar menutup tapi mungkin masih ada celah atau menutupnya tidak rapat atau semacam itu, tidak, tetapi benar-benar menutup, ya, yeah. Itu jadi fungsi atau faedah dari ikhlaqan di sini untuk taukid, untuk menguatkan, menegaskan, yeah, makna dari fi'il akhliq tadi. Ya, akhliqul baba ikhlaqan, ya, tutuplah benar-benar pintu itu, ya. Wa khaffif sur'atal mirwahati, ya. Wa khaffif sur'atal mirwahati, dan, ya, khaffif, ya, ringankan atau kurangi, ya. Khaffafa, ya, itu bisa bermakna meringankan atau di sini karena terkait apa, sur'atul mirwahati, ya, kecepatan kipas angin, ya, ringankan kecepatan kipas angin itu, maksudnya apa, kurangi kecepatan kipas anginnya, ya, di dalam kelas, ya, ada kipas angin, ya, mungkin apa, putarannya kencang sekali, ya, banter, ya. Di sini mudaris menyuruh Hamzah untuk menguranginya, ya. Wa khaffif sur'atal mirwahati, ya, kurangi kecepatan kipas angin tersebut. Qala Hamzatu, ya, Hamzah berkata, ataqfi hadhihi sur'atu, ataqfi hadhihi sur'atu, apakah kecepatan ini cukup, ya, apakah kecepatan ini cukup. Jadi setelah Hamzah menguranginya, mengurangi kecepatan kipas angin tersebut, kemudian dia bertanya kepada mudaris, "Atakfi hadhihi sur'atu?" Apakah kecepatan ini cukup? Qala al-mudarisu, mudaris berkata, "La, tidak." "Laqad khaffaftaha kulla takhfifi." "Laqad khaffaftaha kulla takhfifi." Sungguh, lamnya bermakna taukid atau untuk taukid, kemudian qad di sini juga untuk apa? Tahqiq. Itu semakna dengan taukid, artinya untuk menegaskan, menguatkan. Jadi laqad sungguh benar-benar atau sungguh-sungguh. Sungguh benar. Khaffaftaha, engkau telah menguranginya, meringankannya, atau dalam makna ini tadi ya, menguranginya, mengurangi kecepatan kipas angin tersebut, kullat takhfifi, kullat takhfifi, dengan apa, semua, atau apa, dengan semua pengurangan, artinya, engkau mengurangi kecepatan kipas angin tersebut dengan sebenar-benarnya pengurangan. Kullah di sini untuk menunjukkan semuanya. Kul, ya, seluruhnya. Jadi kecepatan angin, kecepatan kipas angin itu dikurangi seluruhnya. Ini ya. Laqad khaffaftaha kullat takhfifi. Sungguh engkau menguranginya dengan semua pengurangan. Dengan seluruh pengurangan, engkau mengurangnya dengan seluruhnya. Jadi engkau mengurangi kecepatan kipas angin itu seluruhnya, seluruh pengurangannya ini. Aratu antukhaffifaha, aratu antukhaffifaha ba'dat takhfifi. Saya ingin kamu menguranginya. Ba'dat takhfifi, sebagian pengurangan saja. Ya, sebagiannya saja. Jadi tidak dikurangi secara keseluruhan, tetapi sebagiannya saja. Ini ya. Jadi tadi, mudaris mengatakan, laqad khaffaftaha kullat takhfifi. Sungguh, benar-benar engkau menguranginya seluruhnya. Yaitu seluruh pengurangan tadi. Ya. Kemudian, selanjutnya, aratu an tukhaffifaha ba'dat takhfifi. Ya, saya ingin kamu, engkau, menguranginya sebagiannya saja. Sebagian pengurangan. Ya, jadi dikurangi sebagian atau dikurangi sedikit saja. Itu ya. Zidha ziyadatan tafifatan. Zidha. Tadi afwan. Ya, ba'dat takhfifi ya, sebagian ya. Kalau diartikan sedikit mungkin kurang pas ya. Jadi aratu an tukhaffifaha ba'dat takhfifi. Saya ingin engkau menguranginya sebagian saja. Artinya tidak seluruhnya, tidak. Ya, tidak pol gitu ya. Gitu. Zidha ziyadatan tafifatan. Ya, tambahlah ia. Artinya tambahlah kecepatan kipas angin tersebut ziyadatan tafifatan dengan tambahan yang sedikit. Ya. Tafifatan. Itu sedikit atau kecil ya. Dengan tambahan yang sedikit atau tambahan yang kecil. Ya. Jadi tambahlah kecepatan itu sedikit. Ya. Atau kecil. Ini. Baik. Berikutnya. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'ataini yawmal arbi'ai. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida. Ya, laqad qara'tu ad-dars al-jadida. Ya. Afwan, laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'ataini yawmal arbi'ai. Sungguh benar-benar sungguh benar ya, laqad gitu ya. Qara'tu, aku telah membaca ad-dars al-jadida, pelajaran yang baru ini, qira'ataini, sebanyak dua bacaan, dua kali bacaan, dua kali membaca. Jadi sungguh benar saya telah membaca pelajaran yang baru ini dua kali. Sebanyak dua kali membaca. Yaumal arbi'ai. Yauma. Ya. Mansub ya. Apa? Dzaraf. Di situ tergantung makna. Fi. Jadi yauma, jadi di hari atau pada hari al-arbi'a, pada hari Rabu. Ini ya. Jadi sungguh aku telah membaca pelajaran ini sebanyak dua kali bacaan atau dua kali membaca pada hari Rabu. Ihtamamtu fil qira'atil ula bil i'rabi. Ihtamamtu fil qira'atil ula bil i'rabi. Saya memperhatikan atau mementingkan ihtamma, memperhatikan atau mementingkan. Di sini apa? Mungkin mementingkan ya. Ihtamamtu fil qira'atil ula. Saya mementingkan pada bacaan yang pertama bil i'rabi, dengan i'rab, artinya terkait dengan i'rabnya. Jadi pada bacaan yang pertama ini sang mudaris, sang dosen itu mementingkan i'rabnya. Wa fi asna'il qira'ati tsaniyati, wa fi asna'il qira'ati tsaniyati syarahtu lakum al-mufradatil jadidata syarhan wajizan. Wa fi asna'il qira'ati tsaniyati, dan pada waktu bacaan yang kedua, wa fi asna'il qira'ati tsaniyati, pada waktu, pada saat bacaan yang kedua, syarahtu lakum, aku jelaskan, saya telah jelaskan untuk kalian al-mufradatil jadidata. Al-mufradatil jadidata, mufradat ya kata-kata, al-jadidah yang baru, ya kosakata yang baru, syarhan wajizan, dengan penjelasan yang ringkas. Syarhan, syarhan wajizan, penjelasan yang ringkas. Wa qabala an ashraha lakum, wa qabala an ashraha lakum ad-darsa, ad-darsa, afwan, wa qabala an ashraha lakum ad-darsa syarhan mufassalan, uridu an asma'a minkum al-ayatil waridata, al-ayatil waridata fi hadzal darsi, fi hadzal darsi. Wa qabla an ashraha lakum, dan sebelum saya menjelaskan untuk kalian ad-darsa, pelajaran tersebut, syarhan mufassalan, dengan penjelasan yang mufassal, penjelasan yang rinci, yang detail. Uridu an asma'a lakum, saya ingin mendengarkan. Uridu an asma'a minkum, alafu minkum. Uridu an asma'a minkum, saya ingin mendengarkan dari kalian al-ayatil waridata fi hadzal darsi, ayat-ayat yang al-ayatil waridata fi hadzal darsi, ayat-ayat, ayat-ayat itu ayat-ayat Al-Quran, al-waridata yang ada, yang datang atau yang ada, fi hadzal darsi, pada pelajaran ini. Fahaduha, maka datangkanlah oleh kalian dia, yaitu datangkanlah ayat-ayat tersebut oleh kalian. Ya, jadi hadu, datangkanlah oleh kalian, ya, perintah kepada mukhatabin, mukhatab yang jamak, ya, datangkanlah oleh kalian ha, yakni ayat-ayat tersebut. Qala Hamidun, Hamid berkata, artinya membaca ayatnya ba'da isti'adzah, tadi sesudah isti'adzah meminta berlindung kepada Allah, yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, di surah An-Nisa ayat 164, ya. Dan Allah kallama, Allah berbicara, ya, Musa, kepada Musa taklima, ya. Kalau sebagian orang yang mungkin belum memahami tentang ilmu bahasa Arab, terkadang ada yang mengatakan taklima seperti ini, wa kallamallahu Musa taklima, ada yang mengatakan Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan suatu pembicaraan. Ada Ada atau tidak ada ya. Mungkin ada sebagian orang itu yang mengartikan, menerjemahkan atau memaknai semacam itu. Allah ya, berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan satu pembicaraan atau dengan suatu pembicaraan. Padahal kalau dilihat secara nahwu, secara ilmu bahasa Arab, ya, artinya untuk memahami bahasa Arab yang benar bagaimana, di sini taqima, ya, sebagaimana tadi disebutkan di atas, seperti pada contoh, akhliqul baba ikhlaqan, ya, tutuplah pintu itu benar-benar, artinya benar-benar menutup, maka taqima di sini fungsinya sama seperti itu, yaitu untuk taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan makna fi'ilnya. Artinya apa di sini? Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa. Taklima. Ya, sungguh-sungguh. Artinya dengan sungguh-sungguh berbicara. Ya, itu fungsinya, itu maknanya, takliman dalam ayat ini. Jadi bukan diartikan dengan suatu pembicaraan seperti tadi disampaikan sebelumnya, tidak. Tetapi di sini fungsinya apa? Taukid, untuk menegaskan, untuk menguatkan. Artinya Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Bukan sekedar apa? Lewat perantara, lewat malaikat Jibril atau mungkin lewat perantara yang lain, lewat mimpi atau apa, tidak. Tetapi di sini Allah benar-benar berbicara, Allah sendiri, Zat Allah, itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, tidak sekedar tadi lewat perantara atau lewat mimpi atau apa, tidak, tetapi nyata. Ya, dengan suara, ya, berbicara kan mengeluarkan suara, ya, bunyi, lafaz dengan kalimat-kalimat yang jelas yang bisa difahami oleh Nabi Musa alaihi salam sesuai dengan bahasa Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini maknanya taklima di sini taukid, untuk menegaskan, untuk menguatkan Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini salah satu yang apa? Aqidah, artinya salah satu keyakinan. Ya, ini ayat Al-Qur'an, Allah sendiri yang menyatakan. Ya, kita sebagai seorang muslim ya harus beriman. Oh, berarti benar Allah itu berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan benar-benar berbicara, ya, ini ya, itu pengaruh bahasa terhadap pemahaman Al-Quran, terhadap pemahaman hadis, terhadap pemahaman Islam ini, agama Islam ini. Kalau bahasanya keliru, pemahamannya keliru, ya nanti maknanya keliru. Memahami Al-Quran keliru, memahami hadis keliru, memahami Islam keliru. Kenapa? Karena dari dasarnya bahasa sebagai sarana yang Allah guna, bahasa Arab dalam hal ini ya, bahasa Arab sebagai alat, sebagai sarana yang Allah gunakan untuk menurunkan Al-Quran sebagai kalamullah, ucapan Allah, ya tentunya ya harus difahami dengan benar. Kalau bahasanya salah ya pemahamannya salah itu ya. Jadi itu pentingnya bahasa Arab dan juga sangat pentingnya memahami bahasa Arab dengan benar, dengan baik, sehingga apa tadi pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap sunnah itu bisa juga bisa benar insya Allah. Itu ya. Dan di sini wa kallamallahu lafzul jalalah, lafaz Allah itu marfu' ya, Allahu. Ya, artinya apa di sini lafzul jalalah, di sini dia sebagai fa'il. Ya, lafzul jalalah ini sebagai fa'il yang melakukan perbuatan kallama. Jadi Allah yang berbicara. Ya. Berarti Musa sebagai maf'ul bihnya, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Benar-benar, sungguh-sungguh. Ya, bukan, ya, kalau mungkin sebagian orang yang apa mungkin tidak percaya atau meragukan, oh itu kan artinya Musa berbicara kepada Allah. Tidak bermakna demikian. Kalau Musa berbicara kepada Allah ya setiap hamba, setiap makhluk juga bisa Kita berdoa kepada Allah itu ya kita berbicara kepada Allah. Kita memohon, meminta apa yang kita inginkan. Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Ya itu berarti kan kita sama saja kita berbicara kepada Allah. Ya kalau kalau perkaranya semacam itu ya semua makhluk bisa. Tetapi di sini apa? Wa kallamallahu Musa. Lafzul jalalah itu marfu'. Artinya di sini dia sebagai fa'il. Jadi Allah itu yang berbicara kepada Nabi Musa. Bukan Musa berbicara kepada Allah, tetapi Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ya. Itu sekilas saya, sekilas tentang apa tadi apa pentingnya bahasa Arab ya, memahami atau mempelajari kemudian memahami bahasa Arab yang benar yang baik, sehingga insya Allah dari situ bisa apa memahami ayat, memahami hadis ataupun sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang baik ya. Kembali pada bacaan ya. Berikutnya. Qala Hamzatu Hamzah berkata atau membaca ayatnya. Warattil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Warattil, rattala, yurattilu, ya rattil. Itu membaca dengan pelan-pelan. Artinya dengan tepat. Di sini membaca Al-Qur'an ya, waratil Qur'ana, bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan, dengan tepat sesuai dengan tajwidnya. Gitu ya. Tartila dengan sebenar-benarnya. Artinya dengan sungguh-sungguh. Ini juga seperti tadi tartila di sini seperti taklima. Artinya fungsinya sebagai taukid untuk penegasan, untuk penguatan makna dari fi'il rattil dalam ayat ini. Bacalah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar membaca ya, Al-Quran secara tartil, secara apa tepat sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan bacaan yang benar, itu ya. Ini berikutnya, qala Aliun, Ali berkata atau membaca ayatnya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada nabi. Ya, bersolat kepada atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Bersolawatlah kalian atas Nabi, kepada Nabi. Wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam taslima dengan sebenar-benarnya mengucapkan salam. Arti dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Ini ya. Ini taslima. Ini juga fungsinya sebagaimana tadi taklima ataupun tartila ya, taslima di sini juga apa? Untuk taukid, untuk penegasan. Ya, penegasan ataupun penguatan makna tersebut. Dari fi'il salimu ya. Menegaskan atau menguatkan makna dari fi'il salimu. Berikutnya, qala Usama, tu Usama berkata membaca ayatnya, falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka hendaknya manusia itu memperhatikan pada ta'amihi, pada makanannya. Manusia hendaknya dia memperhatikan pada makanannya. Ya, ini ayat, ini kalamullah, ayat Allah. Artinya Allah ya apa? Menegur, memperingatkan manusia, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababanal ma'a sabba. Bagaimana? Ya, kami itu mengalirkan air. Sobba ya, mengalirkan. Sobba nalma'a, kami mengalirkan air. Sobba dengan sebenar-benarnya. Artinya fungsinya juga untuk taukid tadi ya. Kami sungguh-sungguh benar-benar mengalirkan air. Ya, kami mengalirkan air dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar pengaliran. Ya, summa syaqqana al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi. Ya, kami membelah bumi, membelah tanah. Ya, al-ard bisa berarti bumi ataupun juga bisa berarti tanah. Ya, sesuai dengan siyaqul kalam konteksnya. Mungkin di sini tanah, ya. Karena itu terkait dengan tu'amih, makanannya. Ya, makanan berasal dari tanah, dari tumbuh-tumbuhan, ya. Baik. Jadi apa tadi? Anna sababana al-ma'a sabba. Bagaimana kami itu mengalirkan air dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mengalirkan. Summa syaqqana al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah tanah. Ya, dengan sebenar-benarnya membelah. Artinya kami benar-benar membelah tanah itu. Supaya apa? Ya, supaya tumbuh tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan untuk makan manusia ataupun makhluk yang lainnya. Ya. Ini. Di surah Abasa ayat 24 sampai 26 ya. Baik. Berikutnya qala al-harithu. Al-harith berkata membaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian. Kalian ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang benar. Ya, qawlan sadida, ucapan yang benar. Ya, ini perintah dari Allah, ucapkanlah ucapan yang benar. Bukan dusta, bukan apa? Bukan ucapan dusta, bukan ucapan tipu-tipuan ataupun yang semisalnya. Meskipun itu hanya bercanda atau yang semisalnya, tetap ucapkanlah ucapan yang benar. Ya. Yuslih lakum a'malakum. Apa? Akibatnya nanti jika orang ini, seseorang yang dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, kemudian dia mengucapkan ucapan yang benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya dia, yaitu Allah, itu akan memperbaiki kalian, memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia Allah mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Ya. Jadi qulu qawlan sadida, ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Dan di akhir ayat ini faza fawzan 'azima, dia beruntung dengan keuntungan yang besar, itu ya. Jadi ini menunjukkan apa? Qaulan sadida, ucapan yang benar, ya, menunjukkan apa? Menjelaskan dari fi'il sebelumnya ya. Qulu, ucapkanlah kalian. Ucapan apa? Ucapan yang bagaimana? Qaulan sadida, ucapan yang benar. Kemudian yang ayat di akhir ayat faza, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Ya, beruntung bagaimana? Fauzan 'azima. Fauzan 'azima. Keuntungan, beruntung dengan keuntungan yang besar. Jadi ini menjelaskan apa? Jenisnya. Ya. Insyaallah nanti dibahas ya pada tamarin. Baik. Jadi fungsinya di sini menjelaskan ya. Nanti menjelaskan atau penjelasan berikutnya tentang itu, fungsi dari menjelaskan tadi akan dijelaskan pada kemarin insyaallah. Berikutnya qala Hamidun. Ya, Hamid berkata membaca ayatnya Az-zaniyatu waz-zani faj'alidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Az-zaniyatu perempuan yang berzina, waz-zani dan laki-laki yang berzina, faj'alidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Maka jilidlah, ya, cambuklah kulla wahidin minhuma masing-masing atau ya masing-masing dari keduanya, kulla wahidin setiap satu minhuma dari keduanya, artinya masing-masing dari keduanya, mi'ata jaldatin dengan 100 cambukan. Ya, jadi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah atau cambuklah masing-masingnya dari keduanya ini sebanyak mi'ata jaldatin, sebanyak 100 cambukan. Ya, ini untuk yang apa, yang belum pernah menikah ya. Ada pembahasannya insyaallah di tempat lain ya. Berikutnya, qala Usamah, Usamah membaca ayatnya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian ya, ini ditujukan pada para wanita ya. Terkhusus di sini dalam ayat ini ya, istri-istri Nabi ya, nanti bisa dibuka ayatnya, tetapi juga walaupun mungkin konteksnya di situ untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga berlaku pada kaum artinya berlaku pada para wanita muslimah ataupun mukminah ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah kalian wahai para wanita berhias ya. Tabarrujal jahiliyatil ula, dengan cara berhias jahiliyah yang pertama, yang awal. Ya, janganlah kalian wahai para wanita itu berhias dengan hiasan atau dengan cara berhias masa jahiliyah yang awal dulu ya. Ini. Qala al-mudarrisu, berkata mudarris. Ya, tadi ayatnya di surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 ya, ayat. Jadi masing-masing ayat di situ sudah ada alamat suratnya ya, nanti bisa dibuka pada mushaf dibaca, kemudian di tadi maknanya difahami. Kemudian yang berikutnya, qala al-mudarrisu ya Ahmad, wahai Ahmad. Qala Ahmad, wa Ahmad berkata atau yang menanggapi, menjawab atau menanggapi panggilan dari mudaris, labbaika ya ustadu, ya, labbaika ya ustadu, ya, saya labbaika apa, saya datang, atau artinya ini ucapan untuk menjawab panggilan, ya saya datang wahai Pak Desen, ya saya datang untuk apa, untuk mematuhi. Nah, di situ terkandung makna semacam itu ya, labbaika, saya datang kepadamu untuk apa, untuk patuh, untuk tunduk atas apa yang nanti akan disampaikan atau diperintahkan gitu ya. Jadi di situ menyambut panggilan dan terkandung makna tadi kepatuhan atau ketundukan terhadap kepada yang memanggil gitu ya. Labbaika ini, dan ini memang yang masyhur atau yang selama ini kita kenal ya, biasanya diucapkan pada orang yang berhaji atau umrah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika Allahumma labbaik, ya kami datang kepadamu ya Allah, ya, kami datang menyambut panggilanmu ya Allah. Nah, tentu di situ apa tadi, menyambut panggilan Allah dengan apa, dengan siap, artinya dengan ketundukan, dengan kepatuhan, artinya siap untuk tunduk dan patuh atas apa yang Allah perintahkan, atas apa yang Allah tetapkan. Nah, kami datang kepadamu ya Allah dengan tunduk, dengan patuh. Itu kandungan maknanya ya. Dan ini seperti di sini ini digunakan pada selain Allah, di sini pada sang pada gurunya, pada dosennya. Yang ini boleh. Atau dalam juga disebutkan dalam hadis, ada riwayatnya insyaallah, ya. Ini labbaik ini diucapkan kepada selain Allah, artinya untuk alafuminkum maka apa? Di situ ditujukan kepada Nabi atau kepada selain itu ya. Yang jelas ini bisa atau ini boleh digunakan pada selain Allah. Tetapi yang perlu diingat tadi di sini labbaik tadi secara makna apa? Di situ mengandung makna tadi artinya menyambut panggilan, menjawab panggilan, dan di situ terkandung apa tadi ketundukan dan kepatuhan. Artinya ketika menggunakan ini tentunya apa, perhatikan siapa yang memanggil dan apa yang kira-kira yang akan di apa yang akan disampaikan atau yang akan diperintahkan atau yang semacam itu. Kalau yang memanggil orangnya orang baik, orang soleh, ya mungkin di sini seorang guru atau mungkin yang memanggil itu ayah atau ibu, ya kedua orang tua, ya secara umum ya orang tua tentunya baik insyaallah, ya, maka apa ya boleh menjawab panggilan itu dengan lafaz ini dengan labbaik, atau istri menjawab panggilan suaminya, ya, seorang istri ketika dipanggil suaminya, ya boleh, atau mungkin malah bagus labbaik, ya labbaik kayak zauji misalnya ucapan seorang istri, ya artinya di situ menjawab panggilan, menyambut panggilan, dan tadi disertai dengan kepatuhan dan ketunduan gitu ya. Ini akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika yang memanggil itu orang yang ya tidak baik, orang yang tidak soleh, mungkin orang yang tidak kenal atau orang yang apa perangainya buruk atau yang semisal itu, artinya orang yang memang yang nampak dia bukan orang yang baik, ya maka jangan menyambut dengan panggilan seperti ini. Kenapa? Karena pada panggilan ini labbaik, pada ucapan ini labbaik tadi di situ terkandung makna tunduk ataupun patuh. Kalau yang memanggil itu orang yang tidak baik kan tidak pas, tidak sesuai kalau tadi tunduk atau patuh pada orang yang tidak baik. Nanti malah diarahkan kepada hal-hal yang haram, kepada hal-hal yang tidak baik. Kan bahaya ataupun malah bisa menjerumuskan. Jadi perhatikan ya, kenapa itu. Ya. Berikutnya. Qala al-mudarrisu. Nah, tadi ya mudaris memanggil Ahmad, kemudian Ahmad menjawab dengan ucapan tadi labbaika ya ustadu. Ya. Saya datang, ya, saya menyambut panggilanmu, panggilan Anda, wahai Pak Guru, dengan tunduk, dengan patuh. Atajlisu fil fadli hadal julusa. Atajlisu fil fadli hadal julusa. Apakah engkau duduk di kelas? Atajlisu fil fadli, apakah engkau duduk di kelas ini? Hadal julusa, dengan duduk ini. Artinya dengan posisi atau dengan cara duduk ini. Ijlis jilsata talibi almin. Ijlis jilsata talibi almin. Duduklah. Ya, duduklah engkau, wahai Ahmad. Jilsata. Dengan cara duduk. Atau keadaan duduk. Posisi duduk. Ya, talibi almin. Seorang penuntut ilmu. Seorang pelajar. Ya, duduklah kamu dengan cara duduk atau dengan posisi duduk seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Ya, tentunya apa? Ya, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, ya dengan ilmunya, ya dengan akhlak, dengan adabnya, ya, dia akan bisa duduk dengan duduk yang baik, yang benar atau yang sopan ketika itu di kelas, ketika dalam suasana belajar. Ya, akan menyesuaikan dia berada di mana, akan dia tadi dalam hal ini ya dia duduk dengan cara duduk yang sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang pelajar atau seorang mahasiswa ini. Itu ya. Jadi jilsata di situ mengandung makna tadi cara duduk atau posisi duduk atau keadaan duduk. Nah, nanti akan dijelaskan insyaallah pada tamarin ya tentang lafaz ini. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, menjawab, sam'an wa ta'atan. Ya. Sam'an wa ta'atan. Ya, maknanya saya mendengar dan saya taat. Ya. Memang di sini lafaznya dengan lafaz apa? Ya, masdar ya, sam'an wa ta'atan. Tetapi secara makna tadi, maknanya adalah saya mendengar dan saya taat, saya patuh. Ya, jadi tidak sekedar diartikan dalam bahasa Indonesia mendengar dan patuh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kalau misalkan hanya diucapkan seperti itu, mendengar dan patuh, ya mungkin masih apa kurang bisa dipahami, masih agak janggal, tidak terbiasa orang Indonesia mengucapkan seperti itu. Maka perlu kalau dalam bahasa Indonesia ya sesuai dengan adat istiadat atau budaya orang Indonesia ya dia mengucapkan apa saya mendengar dan saya patuh gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab di sini bisa diungkapkan dengan lafaz yang semacam ini, tidak disebutkan fa'ilnya secara jelas ya, sam'an ini bentuk masdar ya, artinya menunjukkan perbuatan, sam'an mendengar, wa ta'atan dan taat patuh ya. Ini nanti akan dibahas insyaallah ya. Berikutnya qala al-mudarrisu al-ana umli 'alaikum kalimatin min ad-darsi imla'an. Sekarang ya al-ana sekarang umli 'alaikum saya akan diktekkan pada kalian kalimatin min ad-darsi kata-kata dari pelajaran ini imla'an dengan sebenar-benarnya dengan sungguh-sungguh. Artinya saya akan diktekkan benar-benar ya pada kalian atas kalian kata-kata dari pelajaran ini. Faktubu, maka tulislah oleh kalian. Ya, tulislah. Ya, ini ya. Saya akan mendiktekan dengan benar-benar. Ya, saya akan mendiktekan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ya, pada kalian atau atas kalian. Ya, kata-kata dari dars ini, dari pelajaran ini. Ya, di sini imlaan tadi fungsinya untuk taukid. Untuk menguatkan, menegaskan ya, makna dari fi'il umli. Ya. Saya akan mendiktekan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Itu ya. Faktubu, maka tulislah ya, oleh kalian. Qala Usama tu, Usama berkata, mahlan ya ustadu, ya, mahlan, sebentar. Atau pelan, pelan-pelan, atau sebentar. Ya ustadu, wahai Pak dosen. Lama nasta'idda. Lama nasta'idda, kami belum siap. Ya, lama nasta'idda, kami belum siap. Ya, karena masih tadi memperhatikan penjelasan dari sang dosen, sang pengajar, ya, belum siap menulis. Ya. Ini ya. Ya. Mahlan tadi artinya apa? Sebentar atau pelan-pelan. Ya. Nanti ada penjelasan insyaallah dalam tamarin ya berikutnya. Ini hiwar ya, percakapan dalam dars ini pada pelajaran ke-11 ini ya. Darsul hadiyya asyara pelajaran yang ke-11. Baik. Kita tambah sedikit. Tamarinu latihan-latihan al-awal yang awal. Yang pertama, ajib anin asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mata qadimal mudarisu minas safari. Ya, mata qadimal mudarisu minas safari. Kapan sang pengajar, sang dosen ini datang dari safar? Apa jawabannya? Qadima ya, al-barihata. Qadimal barihata, beliau datang tadi malam atau kemarin malam ya, atau semalam ya. Ini qadimal barihata, beliau datang semalam ya, tadi malam. Tanyaan yang kedua, kam qira'atan qara'al mudarisu ad-darsa, kam qira'atan qara'a al-mudarris ad-dars, berapa bacaan, kam qira'atan berapa bacaan, artinya berapa kali membaca ya qara'a al-mudarris ad-dars, mudarris itu membaca pelajarannya, berapa kali ya mudarris membaca pelajarannya, qara'a qira'ataini ya qara'ahu ya, jawabannya apa, qara'ahu qira'ataini, beliau ya mudarris itu membacanya, membaca pelajaran tersebut dua kali bacaan, artinya dua kali membaca ini. Salisan yang ketiga, manil ladzi nabbahahu al-mudarrisu, ya manil ladzi nabbahahu al-mudarrisu lil julusi julusan munasiban, siapakah yang diingatkan atau diperingatkan oleh mudarris, ya, siapakah yang diperingatkan oleh sang dosen lil julusi untuk duduk, julusan munasiban dengan duduk yang sesuai, siapa tadi yang diingatkan tadi, yang diperingatkan tadi, Ahmad ya, jawabannya berarti apa, Ahmad ya, alladhi nabbahahul mudarrisu, Ahmad lah orang yang diingatkan oleh mudarris, atau jawabannya nabbahal mudarrisu Ahmada ya, nabbahal mudarrisu Ahmada, mudarris memperingatkan Ahmad, atau nabbaha Ahmada al-mudarrisu, nabbaha Ahmada, jadi Ahmada sebagai maf'ul bih didahulukan daripada fa'alnya, fa'alnya al-mudarrisu diakhirkan, ini boleh, nabbaha Ahmada al-mudarrisu, artinya Ahmad diingatkan, Ahmad diperingatkan oleh mudarris, gitu ya. Ini beberapa pertanyaan ya, terkait dengan hiwar, ya, percakapan yang ada dalam dars ini. Kemudian yang berikutnya, tamrin, ya, beberapa tamrin yang berikutnya pada pelajaran yang ke-11 ini, ada satu pembahasan, sebagaimana tadi sedikit dijelaskan ataupun di apa, secara ringkas digambarkan, ya, ada beberapa kata yang di situ menunjukkan fungsi apa tadi, taukid, kemudian ada yang menunjukkan makna untuk menjelaskan ataupun yang lainnya, ada yang menunjukkan makna untuk menunjukkan jumlah, qira'ata ini dua kali membaca, di situ menunjukkan jumlah, ya, ya insya Allah yang semacam itu, lafaz-lafaz yang dicontohkan dalam pelajaran ini nanti akan dibahas pada tamrin yang kedua dan beberapa setelahnya pada pelajaran ini ya. Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, mulai dari tamrin ya, sanin ya, latihan yang kedua, atau at-tamrin usani, latihan yang kedua ya. Ini nanti bisa dibaca dulu, dipelajari, yakni apa di situ disebutkan tentang apa, al-maf'ulul mutlaqu, al-maf'ulul mutlaq, jadi tentang maf'ulul mutlaq ini masalah yang akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya. Untuk kali ini sampai ini dulu, al-afu minkum, untuk kekurangannya ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.